Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam pembahasan tentang al-at'imah, tentang makanan, adz-dzabaih was-shayd. Dan kita telah mempelajari sampai pada pembahasan yang kedua dari bab yang pertama tentang yang disebutkan di dalam syariat keharamannya. Hal-hal yang disebutkan di dalam syariat tentang keharamannya. Barakallahu fikum. Telah sampai kita sebutkan, barakallahu fikum, sampai pada poin yang keempat, yaitu sibaul bahaim, hewan-hewan buas. Sibaul bahaim, yang mana mereka menerkam dengan taringnya, menggigit dengan taringnya, menggigit mangsanya dengan taringnya. Telah disebutkan di dalam syariat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzinabin minas sib' fa akluhu haram. Setiap yang bertaring dari hewan buas, yang mana di dengan taringnya tersebut dia menerkam hewan buruannya, fa akluhu haram, maka memakannya adalah haram. Berikutnya yang kelima adalah sibaut tayr. Sibaut tayr, yaitu wahiyal lati tasidu bimikhlabiha, yaitu hewan-hewan atau burung-burung yang mana dia menerkam mangsanya dengan paruhnya. Disebutkan di sini beberapa contoh, kal uqab wal baz was saqr wal had wal hidaah wal bumah, seperti burung elang, raja wali atau burung hantu. 6, al uqab wal baz was saqr wal hidaah, kalau kita lihat di kamus, 6, macam-macam artinya. 6, elang, raja wali, barakallahu fikum, sama, yang memiliki sifat yang sama. Wal bumah, burung hantu. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sib' wa an kulli dzimikhlabin minat tuyur. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah melarang untuk mengkonsumsi setiap hewan buas yang menerkam mangsanya dengan taringnya, yang menggigit mangsanya dengan taringnya, yakni dia melumpuhkan mangsanya dengan taringnya. Wa an kulli dzimikhlabin minat tuyur, dan setiap, 6, dzimikhlabin minat tuyur, dan setiap burung yang memiliki paruh, yang mana dia menerkam dan memangsa dengan paruhnya. Barakallahu fikum. 6, yakni dengan cakarnya. Wa an kulli dzimikhlabin minat tuyur, yakni dia menerkam mangsanya dengan cakarnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama kenapa al-hikmah, mereka menyebutkan hikmah kenapa dilarang, 6, kita mengkonsumsi hewan-hewan buas tadi. 6, di antara hikmahnya adalah fi tahrimi zawatil makhalib allati tasidu biha ma asyarna ilaihi fi tahrimi ma lahu nabun yaftaris bi, tentang pengharaman dari hewan-hewan buas baik dari kalangan naam yang berkaki empat ataupun dari jenis burung. Wahiya annal insan idza taghadza bihadzal naw'i minat tuyuri allati min tabi'atiha al-udwan wal-adha, yang mana apabila manusia mengkonsumsi jenis-jenis dari hewan-hewan yang dilarang ini, yang mana mereka memiliki sifat al-udwan wal-adha, permusuhan dan suka mengganggu. Nah, suka mengganggu. Bahkan di antara mereka pun demikian, bermusuhan, suka sekali mencelakai dan mencederai yang lainnya. Fa innahu rubbama yaktasibu min taba'iha wa sifatiha. Dan apabila manusia mengkonsumsi dari jenis-jenis ini, bisa jadi orang tersebut barakallahu fikum akan menular kepadanya sifat-sifat dari hewan-hewan tersebut. Walihada qalal ulama, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, layan bagi lil insan an yurdiya ibnahu imra'atan hamqa li'annahu rubbama yata'athar bilabaniha. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menyusukan anaknya kepada wanita yang hamqa, yang bodoh, yang dungu. Li'annahu rubbama yata'athar bilabaniha. Bisa jadi enam anak tersebut terpengaruhi sifat dari ibu susunya melalui air susu yang dia konsumsi tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu makanan, ikhwani fiddin, setiap makanan mempengaruhi sifat-sifat dari yang mengkonsumsinya. Apalagi terlebih apabila makanan itu adalah makanan dari jenis-jenis yang haram atau diraih, didapati dengan cara-cara yang haram, barakallahu fikum, maka akan mempengaruhi orang yang mengkonsumsinya. Dan ini merupakan sesuatu yang jelas. Berikutnya adalah wa yuhramu minat tuyur ma yukalul jif. Naam. Kan nusri warrohami walghurab li khubzi ma yataghadza bihi. Dan diharamkan untuk mengkonsumsi burung-burung yang memakan bangkai. Naam. Barakallahu fikum. Seperti burung nasar, warrohom, sejenis nasar, wal ghurab, burung gagak, li khubzi ma yataghadza bihi, dikarenakan khabithnya, menjijikkan makanan-makanannya, dikarenakan makanan dari burung-burung ini menjijikkan. Nah, barakallahu fikum. Poin yang keenam ini masuk di dalam kategori al-jallalah. Masuk dalam kategori al-jallalah insyaallah yang akan kita sebutkan. Wa yuhramu kullu hayawanin nudiba qatluhu. Dan diharamkan untuk mengkonsumsi setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Nah, ada beberapa jenis hewan yang kita dianjurkan untuk membunuhnya. Maka hewan-hewan tersebut hukumnya adalah haram. Hewan-hewan tersebut hukumnya adalah haram. Seperti kalhayya, seperti ular, wal akrab, nam, kelajengking, wal fa'rah, tikus, wal hida'ah, nam. Al hida'ah ini banyak sekali artinya kalau kita lihat di kamus, kadang diartikan elang, raja wali, dan yang sejenisnya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun, yuktalna fil haram. Nah, lima jenis hewan yang semuanya adalah fasik. Nanti akan kita jelaskan makna dari fasik. Yuktalna fil haram, yang mana diperbolehkan untuk dibunuh walaupun dalam keadaan muhrim, walaupun dia dalam keadaan ihram. Nah, apalagi dalam keadaan al-hil, dalam keadaan dia bukan dalam keadaan ihram, dia tidak dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram saja diperbolehkan, apalagi tidak. Nah, al-ghurab, yang pertama adalah al-ghurab, burung gagak. Wal-hida'ah, wal-hida'ah. Nah, tadi kita sebutkan ada beberapa arti yang disebutkan di dalam kamus. Bacanya adalah al-hida'ah. Wal-akrab, kelajengking. Wal-fa'rah. Nah, kelajengking, karena sifatnya sama dengan ular. Wal-fa'rah, wal-fa'rah. Nah, tikus, karena banyak sekali gangguan yang ada dari tikus ini, merusak, nah, mengotori dan seterusnya. Wal kalbul akur, anjing gila, nah, yang suka menyerang, yang suka menyerang, anjing akur, yaitu anjing, setiap jenis anjing yang dia suka menyerang manusia. Nah, suka sekali. Apabila didapati anjing seperti ini yang suka menyerang dan membahayakan manusia, maka la hurmata lahu, maka dia tidak memiliki hurmah, kehormatan, dan diperbolehkan untuk dibunuh. Waliqauniha mustakhbathah mustakzarah, dan dikarenakan hewan-hewan tersebut na'am mustakhbathah, menjijikkan, wal mustakzarah, sama, menjijikkan, kotor, kotor dan menjijikkan. Disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam, nah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, minal hayawan ma huwa mu'zin bitab'ihi fahadha yuktal fil illi wal haram wal ihram. Di antara hewan yang ada yang memiliki sifat yang mana dia suka mengganggu. Nah, suka mengganggu. Maka hewan ini boleh untuk dibunuh, baik dalam keadaan ihlal, dalam keadaan al-hil, dalam keadaan halal. Dia tidak pada posisi ihram. Walaupun dalam keadaan ihram, dan juga diperbolehkan untuk dibunuh di negeri haram. Nah, jadi makna hadis yang kita sebutkan tadi yuktalna fil haram, yakni maksudnya adalah diperbolehkan dibunuh walaupun dia berada di negeri haram. Negeri haram yang memiliki kemuliaan, hurmah, yang tidak diperbolehkan padanya untuk ditumpahkan darah. Barakallahu fikum, maka pada hewan-hewan yang disebutkan di dalam hadis ini diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, di antara hewan-hewan tersebut, lima jenis hewan yang disebutkan tadi dari hadis tersebut. Akan tetapi hadis yang disebutkan di sini, lima jenis hewan yang disebutkan di sini, laisa ala sabilil hasr, bukan hanya sebatas lima saja. Ada beberapa jenis hewan lagi yang lain yang diperbolehkan untuk dibunuh, seperti al-hayyah, seperti ular. Naam, barakallahu fikum, dan yang lainnya, cicak dan yang lainnya. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, ikhtalafal ulama hal yata'adda al-qatlu min hadhil madhkura ila ghairiha minal hayawanat awla. Apakah boleh membunuh, diperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan yang memiliki sifat yang sama dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi? Nah, karena hewan-hewan yang disebutkan di dalam hadis tersebut dikatakan sebagai fawasik, sebagai fasik, Apa yang dimaksud dengan fasik? Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, fasik itu artinya adalah al-khuruj, keluar. Nah, sehingga oleh karena itu al-fusuk dikatakan al-khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan hewan-hewan yang dimaksud di sini dan dikatakan sebagai fasik? Berkata Al-Imam Ibnu Battal, sammahunna fawasik li fiskihinna. Mereka disebut dengan fawasik, fasik, li fiskihinna, dikarenakan kefasikannya. Wa khurujihinna lima alaihi sa'irul hayawan, lima fihinna minabdor. Nah, dikarenakan dia tidak sama atau keluar dari sifat-sifat hewan yang lainnya. Nah, dikarenakan padanya ada adoror, ada bahaya. Nah, hewan-hewan yang lainnya tidak membahayakan. Keumuman hewan tidak membahayakan. Ketika ada hewan yang membahayakan umat manusia, maka disebut dengan fasik. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia keluar dari keumuman sifat hewan tersebut. Sehingga oleh karena itu diperbolehkan untuk membunuhnya. Nah, apakah hukum fasik ini berlaku kepada hewan-hewan lain yang tidak disebutkan apabila dia memiliki sifat yang sama? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa masuk di dalamnya hewan-hewan yang lain yang memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki sifat fasik yang membahayakan umat manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan hukumnya boleh untuk dibunuh. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya adalah diperbolehkan untuk membunuh beberapa jenis hewan. Nah, beberapa jenis hewan. Barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama, kullu mu'zin walahu darar, setiap hewan yang mencelakai, yang mengganggu dan bisa membahayakan, naam la hurmata lahu, maka tidak memiliki hormah, sehingga oleh karena itu boleh untuk dibunuh. Nah, ada beberapa jenis hewan yang tidak diperbolehkan dan tidak ada izin di dalam syariat untuk dibunuh. Tapi ketika hewan ini mengganggu, nah misalnya semut, menggigit. Atau dia bersarang, rayap bersarang di dalam rumah kita. Dan ini mengganggu. Maka yang seperti ini tidak mengapa kita membunuhnya dengan menyirami minyak tanah misalnya, atau solar yang menyebabkan mereka mati. Nah, pada dasarnya hukum asalnya kita tidak boleh mengganggu hewan-hewan, kita tidak boleh mencelakai dan membunuh mereka. Barakallahu fikum. Bahkan an-nabi al-jalil Sulaiman alaihi salam, barakallahu fikum, yang disebutkan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, dan diceritakan bagaimana dia berhenti menghentikan pasukannya dikarenakan ada semut yang ingin bersembunyi, dan dia mendengar bahasa semut tersebut dan memahaminya, beliau pun berhenti. Nah, namun apabila jenis-jenis hewan ini mengganggu, bersarang di dalam rumah kita misalnya, rayap bersarang di dalam rumah kita, maka tidak mengapa bagi kita untuk membunuhnya. Karena kullu mu'zin walahu darar. Nah, setiap yang mengganggu dan dia memiliki bahaya, maka la hurmata lahu, maka tidak ada kehormatan baginya, sehingga boleh untuk dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-humur al-ahliyah. Naam. Al-humur al-ahliyah. Lima rawa Jabir, keledai jinak, keledai yang dipelihara, bukan lawannya adalah al-humur al-wahsyi, keledai liar. Nah, salah satu contoh al-humur al-wahsyi adalah zebra. Nah, disebutkan al-humur al-wahsyi, keledai liar, salah satu contohnya al-wahsyi. Salah satu contohnya adalah zebra. Al-humur al-ahliyah, nam keledai jinak yang dipelihara, lima rawa Jabir, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada yauma Khaybar, pada perang Khaybar, nam dari mengkonsumsi daging al-humur al-ahliyah, keledai jinak, keledai yang dipelihara. 6. Dan ini sudah jelas dan berapa kali kita sebutkan. Berikutnya adalah yang ke-9, ma yustakhbathu minal at'imah, yang menjijikkan dari makanan, makanan-makanan yang menjijikkan. Kal fa'ra wal hayya wadh-dhubab waz-zanbur wan-nahl. Liqaulillahi ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah. Seperti fa'rah, nah. Tikus, ular, lalat, zanbur, anak kurang paham artinya zanbur, wan-nahl, nah, wan-nahl. Tawon. Liqaulillahi ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka al khaba'ith. Nah, mengharamkan kepada mereka dan diharamkan kepada mereka al khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Nah, lalu bagaimana, apa kategori sesuatu makanan itu dikatakan sebagai khabith? Dan siapakah yang menentukan bahwa makanan tersebut dikatakan sebagai al-khabith? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau menukilkan di dalam kitab, dari kitab Ar-Rawdatun Nadiyah. Nah, disebutkan bahwa yang bisa mengatakan suatu makanan itu sebagai khabith adalah zaul yasar, yakni orang-orang yang memiliki kecukupan, bukan orang yang kelaparan, yang tidak punya. Nah, yakni dia masih bisa memilih makanan-makanan yang lain. Barakallahu fikum. Dia memiliki ghina, kecukupan untuk memilih makanan. Dan dikatakan bahwa merekalah yang bisa menentukan sebagai yang bisa menentukan bahwa makanan tersebut sebagai khabith atau tidak. Nah, disebutkan dalilnya di sini, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, dihalalkan kepada mereka al-thayyibat dan diharamkan kepada mereka al-khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Nah, sehingga oleh karena itu mereka mengatakan bahwa setiap apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai khabith, maka ini adalah haram. Maka ini adalah haram. Dan mereka mendalilkan dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, akan tetapi pendapat ini dengan dalil yang disebutkan, dikatakan oleh Asy-Syaikh, walakin fahadzal dalil sahih, dalilnya benar, walakin al-istidlal bihi ghairu sahih. Nah, Dalil ini sahih. Akan tetapi al-istidlal bihi, sisi pendalilannya tidak benar. Sisi pendalilannya tidak benar. Li'anna ma'nal ayah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu illa ma kana khabithan wa anna ma harramahu syar'u la tus'alu anhu. Nah, dikarenakan makna ayat di atas, nah, kata Syekh, bahwasanya Ar-Rasul tidaklah mengharamkan kecuali itu adalah khabith, dan tidaklah mengharamkan, tidaklah beliau mengharamkan kecuali itu adalah khabith. Dan apa yang diharamkan oleh syariat jangan ditanya lagi, karena itu adalah khabith, dikarenakan syariat ini tidak akan mengharamkan kecuali itu adalah khabith. Walaisal makna, dan bukan makna dari ayat ini, ini penting. Ini penting. Jadi saya ulangi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa makna ayat ini maksudnya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali benda tersebut adalah khabith, menjijikkan. Dan bahwasannya apa yang diharamkan oleh syariat jangan ditanya lagi, dikarenakan syariat ini tidaklah mengharamkan kecuali itu adalah khabith. Walaisal makna, bukan makna dari ayat tersebut, kullu ma adathu khabithan adattahu khabithan fahuwa haramun. Bukan makna dari ayat tersebut, setiap sesuatu yang engkau anggap sebagai khabith itu haram. Nah, karena penilaian orang-orang itu berbeda-beda. Kadang sebagian orang mengatakan ini khabith, kadang sebagian orang mengatakan ini thayyib. Nah, barakallahu fikum. Beliau menyebutkan contoh, Nah, ra'ayna minan nasi man yastakhbithu al-jarad. Kita melihat ada sebagian orang yang menganggap bahwa belalang itu menjijikkan. Nah, belalang itu menjijikkan, dan mungkin sebagian dari kita enggak sanggup untuk mengkonsumsinya karena tidak terbiasa. Nah, ada perasaan geli-geli gitu untuk makannya. Nah, barakallahu fikum. Masalan, hatta inna zamilan adkuruhu kana yudarrisu ma'ana fil mahad, sampai saya mengingat ada seorang teman yang mana dia juga mengajar bersama kami di ma'had. Yaqul, dia mengatakan, inni hawaltu akla jaradatin fakadat nafsi takhruj ma'aha. Saya sudah berusaha untuk makan belalang, hampir saja jiwaku, roh saya ini keluar, hampir saja saya ini mati. Nah, wa ajistu an abla'aha likarahatilah, dan saya tidak sanggup untuk menelannya dikarenakan saya tidak suka. Walau la annallaha latufa lamittu, kalau seandainya Allah tidak berkasih sayang kepada saya, maka niscaya saya ini akan mati, katanya. Ila hadhil hal yastakhbithuha, sampai seperti ini dia menganggap bahwa belalang itu menjijikkan. Padahal ada nas secara sharih yang mengatakan bahwa nam al-jarad itu halal, bahkan bangkainya pun juga halal. Idzan law raja'na ila hadhil umur la sara al-hil wa tahrim amran nisbiyan. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya urusan ini, dalam hal ini dikembalikan kepada penilaian masing-masing, maka permasalahan halal dan haram itu merupakan menjadi urusan yang relatif. Nah, kadang seseorang menganggap haram, kadang seseorang menganggap satu benda, nah benda yang sama dianggap sebagai benda yang halal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu makna ayat dari ayat yang disebutkan tadi adalah bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan kecuali benda tersebut adalah khabith. Nah, kalau seandainya syariat mengharamkan sebuah benda, jangan ditanya lagi. Nah, jangan ditanya lagi. Karena syariat ini tidaklah mengharamkan kecuali diantara sebabnya bahwa benda tersebut adalah khabith. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu permasalahan khabith, permasalahan at-tayyib, nah, tidak kembali kepada penilaian masing-masing. Nah, tidak kembali kepada penilaian masing-masing. Karena kalau seandainya dikembalikan kepada penilaian masing-masing, sehingga akan menjadikan al-halal dan haram itu menjadi sesuatu yang nisbi, yang relatif. Nah, sebagian orang mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Nah, beliau juga menyebutkan salah satu contoh juga, kalfundus. Nah, kunfud, kalkunfud, nah, landa, nah, hewan landa yang punya duri. Wahwa hayawanun ma'rufun lahu syaukun, hewan yang ma'ruf, saghirun kecil, lahu syaukun, yang ada durinya. Idza ahassa bi ahadin in kama sya wa dakhala fi syauk, kalau seandainya dia merasakan tentang kehadiran seseorang yang dianggap membahayakan, maka dia akan mengkerut dan dia masuk ke dalam melindungi dirinya dengan duri-durinya. Walayakdiru alaihi ahadun hattal hayyah, bahkan sehingga oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa mencelakainya, bahkan walaupun dia adalah seekor ular. Illa al-hida'ah tumsikuhu bisyaukihi bisyaukihi wa tatiru bihi fis sama' thumma tutlikuhu fa idza atlaqathu wasala ilal ardi mata wan fataha laha. Kecuali elang. Nah, hanya elang saja yang bisa memangsanya. Nah, diambil kemudian dibawa terbang kemudian dijatuhkan kemudian dia mati dan terbuka. Barakallahu fikum. Nah, fa hadzal kunfud yaqulul muallif. Nah, hewan landa ini dikatakan oleh muallif, nah, penulis kitab Zadul Mustaqni', nah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan syarah dan dinamakan oleh beliau dengan Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'. Nah, jadi Syarhul Mumti' ini adalah syarah, kitab syarah dari kitab Zadul Mustaqni'. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh muallif Al-Zadul Mustaqni' bahwa kunfud ini landa ini dikatakan sebagai hewan yang menjijikkan, salah satu contoh hewan yang menjijikkan. Nah, barakallahu fikum. Li'anna al-Arab dhawil yasar yastakhbithunahu, dikarenakan orang-orang Arab yang memiliki kecukupan. Nah, bukan orang miskin. Barakallahu fikum. Dia memiliki kecukupan. Al-yasar, sahibul yasar, yang memiliki kemudahan. Dia kelapangan, bisa memilih makanan apa saja. Nah, dikarenakan dzawil yasar yastakhbithunahu, menganggap bahwa hal ini barakallahu fikum sesuatu yang menjijikkan. Walau wajadna araban la yastakhbithunahu sara indahum halalan, kalau seandainya kita melihat ada sebagian orang Arab tidak menganggap bahwa hewan tersebut menjijikkan, dia tidak menganggap hewan tersebut tidak menjijikkan. Nah, tidak menganggap hewan tersebut menjijikkan. Sara indahum halalan, maka kunfud ini menjadi halal. Dan beliau menyebutkan contoh, waqad nazala bina rajulun min baladi arabi watasahara iddana zata yaumin fi ramadan. Pernah datang seseorang dari seorang dari negeri Arab, dan dia sahur di bersama kami pada bulan Ramadan. Wa kharaja ba'da salatil fajri ala an ya'tiya liyuftira ma'ana wa yata'asya. Kemudian setelah salat fajar dia keluar untuk mencari sesuatu yang diberikan kepada kami agar kami memasaknya untuk dijadikan santapan. Nah, untuk dijadikan santapan berbuka. Nah, walamma jaa ilal iftar idza ma'ahu khaisyatun fiha syai'un yataharrak. Ketika waktu berbuka datang, dia datang, nah, dan dia membawa kantong yang di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Maka kami bertanya, ma hadhi? Hadhi qanafid. Dan dia mengatakan ini landa katanya. Nah, barakallahu fikum. Dan dia mengatakan bahwa kami tidak menganggap ini menjijikkan, di dalam mazhab kami ini halal. Barakallahu fikum. Dikatakan kepadanya ini menjijikkan, kami menganggap ini adalah haram. Dia membalas balik, ini tidak. Menurut mazhab kami ini tidak menjijikkan. Sehingga oleh karena itu sesuatu yang perkara al-khabith at-tayyib, segala sesuatunya harus ditentukan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Syekh tadi makna dari ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya syariat ini barakallahu fikum hanya mengharamkan benda-benda yang khabith. Apabila syariat ini mengharamkan sebuah benda, maka jangan ditanya lagi, karena tidaklah syariat ini mengharamkan sebuah benda kecuali benda tersebut al-khabith. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-jallalah. Nah, al-jallalah. Wahiyya allati aktsaru akliha an-najasa. Nah, yaitu hewan yang mayoritas makanannya adalah najis, benda-benda najis. Nah, bangkai dan yang semisalnya, kotoran. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkonsumsi al-jallalah. Nah, hewan-hewan yang mengkonsumsi najis. Sawa'un fi dzalika al-ibil al-baqar wal ghanam wad-dujjat wa nahwuha. Sama saja dalam hal ini, apakah dia itu unta, sapi, kambing, ayam dan yang semisalnya. Nah, walaupun pada dasarnya hewan-hewan tersebut hukum asalnya adalah halal, tapi apabila mayoritas makanannya adalah najis, maka itu masuk dalam kategori al-jallalah. Nah, hadis yang baru saja kita sebutkan tadi disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, فَإِذَا حَبَسْتَ بَعِيدًا عَنِ النَّجَاسَاتِ وَأَطْعَمْتَ الطَّاهِرَاتِ حَلَّ أَكْلُهَا. Apabila engkau mengurungnya jauh dari benda-benda najis, kemudian setelah itu engkau memberi makan kepadanya dari benda-benda yang suci, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahbisuha thalathan idza arada akluha wa kila tuhbas akthar min dzalik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengurung hewan-hewan jallalah tersebut selama 3 hari apabila beliau ingin mengkonsumsinya. Wa kila tuhbas akthar min dzalik, dan dikatakan bahwasanya lebih dari itu, dikurung lebih dari 3 hari dan diberikan makanan yang suci-suci saja. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentang hewan al-jallalah ini ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma khaiban an luhumil humril ahliyah wa anil jallalah wa an rukubiha wa an akli lahmiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaibar untuk mengkonsumsi daging keledai jinak, keledai ternak, keledai jinak. Nam wa anil jallalah, dan juga melarang dari al-jallalah, melarang untuk menungganginya, wa an akli lahmiha, dan melarang dari mengkonsumsi dagingnya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dan juga dari hadis Abdullah bin Umar yang lainnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Rasulullah melarang untuk mengkonsumsi jallalah dan juga mengkonsumsi air susunya. Nah, sehingga oleh karena itu dari hadis yang kita sebutkan tadi, nah, yang dilarang dari hewan al-jallalah ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah larangan untuk memakan dagingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan dari meminum susunya, air susunya, berupa onta, sapi atau kambing. Yang ketiga adalah wa'an rukubiha, larangan untuk menungganginya. Nah, disebutkan oleh Namdis, dimasukkan oleh jumhur ulama bai'duha. Nah, yaitu juga larangan mengkonsumsi telurnya. Nah, larangan mengkonsumsi telurnya apabila itu adalah seekor ayam. Nah, yang mayoritas makanannya adalah jalalah, maka dilarang untuk mengkonsumsi telurnya. Nah, secara bahasa al-jillah itu artinya adalah al-ba', kotoran. Secara bahasa al-jillah artinya adalah al-ba'. Akan tetapi secara istilah na'am al-jallalah sebagaimana yang disebutkan di sini adalah hewan yang mayoritas makanannya adalah najis, benda-benda najis. Naam, kotoran. Manusia, barakallahu fikum, bangkai. Naam, seperti pada poin yang ke-6 yang tadi kita sebutkan. Naam. Wallahu taala alam bisawab, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Masih ada pembahasan terkait dengan jalalah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.